Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi dzawin nufusit tahirati wa hayatil falah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kula kali panjenengan tasik binaringan nikmat nikmat sing sangat agung saking ngarsane Gusti Allah. Sehingga kula kali panjenengan iso melok-melok ngrungokno pengajian kitab hikam menika. Mandar muga kitab hikam niki wonten manfaate kangge kula sampean. Mandar muga mbeta barokah kangge kula so panjenengan. Soale kitab hikam niki kitab kangge nerangno kelakuane ati. Timbok menawi panjenengan ketepakan ngrungokno kitab hikam mek sepisan kok ndak pati enak rungonane, nang ati rada janggal. Niki nuwun sewu jangan diputus sampai di sini. Panjenengan bisa menyimak pengawasan kitab hikam yang sesudahnya atau yang sebelumnya. Kranten kitab hikam menika yang awal sampai terakhir itu selalu berhubungan erat. Tetapi enggak bisa dipisah antara satu dengan yang lain, itu harus digandeng jadi satu. Kula paling panjenengan pada saat pada pengajian yang lalu sampun dikapurih matos konco sing iso menyemangatkan tingkahnya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai bergaul dengan orang yang kata-katanya sama sekali mboten nonton jurusane nang Gusti Allah. Niki aja sampai. Bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo salajengi kita terusaken. Tirasi kula wingi qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fi daraini amin. Wala yatawakkalu fi umurihi lan ora pasrah sapa man fi umurihi ing dalam biro-biro perkara neman. Niki nomere 37. Illa alaihi angin ing atasi Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur sapa Allah. Kot sakoto teman-teman gugur anasu sapa manungso min ainihi saking peningali man. Falayaro mongko ora ningali sapa man minhum saking nas doron ing bahaya wala naf'an lan ora ing manfaat. Wasakoto lan gugur opo nafsuhu atine man awak dhewe ne man nafsu ne man min ainihi saking peningali man. Pala yusyahidu mongko ora ningali sapa man la krana nafsuhu fi'lan ing kelakuan. Wala yaktilan ora mutusi sapa man laha kangge nafsu hawon ing bagian. Lek wis ndak bisa nentokno ngoten waya kunulan ana sapa man fi jami'i amalihi ing dalam sekabehane pira-pira kelakuane man jarian iku kang melumaku. Jarian iku kang lumaku sapa man ala muqtada syar'i ing atase nyocoki syarak ing atase tatrapane syarak min ghairi ifratin saking tanpa ngelewati pelanggaran wala tafritin lan ora sembrono. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Kala wingi sinten kanca sing kudu sampean cidheki? Lek wis sampean nemu kanca, niku sampean kabehane kudu ditepakno. Kanca sing sampean kanca iku kira-kira omongane nuduhne nang Gusti Allah. Himmahe selalu nang Gusti Allah. Himmahnya jauh dari makhluk dan tidak menyerahkan segala urusannya kejaba karo Gusti Allah. Jadi urusane kula ambek sampean ojo sampe di pasrah nang menungso. Ojo pasrah bongkotan nang menungso, ambek njaluk nang Gusti Allah. Ambek konsultasi nang Gusti Allah. Lek zahir sampean usaha karo menungso ya ndak apa-apa, saiki njaluk penggawean nang juragan. Tapi jangan satu-satunya juragan ini yang sampe jadikan sandaran. Nyendene sampean iku kira-kira nang Gusti Allah. Ojo nyenden nang juragan. Juragan itu ndak bisa apa-apa. Juragan itu bisa membantu sampean selagi dia menjadi juragan. Lek wis bangkrut ya padha dadi kuli kok sampean ngono bisa. pejabat ni, ojoknya dengan nang pejabat, nanok kain ni. Pejabat itu bisa membantu sampean lek di jabatan, lek jabatan ini lengser, entek. Ya ndak iso membantu sampean. Lho lek sampean pasrah nang Gusti Allah, Allah tidak akan pernah lengser dari jabatan menjadi Tuhan. Ngaten. Gusti Allah ndak tahu keturun. Gusti Allah ndak tahu lali. Dadi lek wis ndak tahu lali, selalu efektif, produktif. Niku Gusti Allah tepak nang sasarane, ngoten lho. Lalek kula mek sampean njaluk bantuan nang wong, nyendekno nang wong, iya lek wong ndak tepak turu. Lek wong tepak turu, ditinggal turu sampean. Lalek wis ditinggal turu, sapa sing katene bantu? Ndak iso wong turu. Lek pun pasrah nang Gusti Allah, qad saqatana su min ainihi. Manusia tidak ada sama sekali dalam pandangan hidupnya. Dek wis ono salah, ono apik, sama sekali tidak melihat dari manusia. Artinya bukan berarti dia lalu habis manis sebab dibuang, mboten. Maknane niku lek untung ya syukur nang menungso. Paribasane panjenengan ditolong nang uang jenenge Zaid kok berhasil. Sampeyan terima kasih nang Zaid ngekei dhuwit 1000. Niate sedekah. Sedekah iku besok kene dijeke ono di akhirat. Mek ngoten to. Lek umpama ndak hasil sampeyan nang Zaid ndak terlalu muring-muring. Soale nopo? Soale sampeyan sudah sadar bahwa sebetulnya sampeyan ini manusia itu sebetulnya tidak punya pengaruh apa-apa. Sehingga ada pengaruh namung Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang lain, wasaqotot nafsuhu min aini, bahkan dirinya sendiri dianggap tidak ada apa-apanya. Aku iki pinter, mboten ngerasa pinter. Aku ini orang yang lihai. Dia tidak merasa lihai. Aku menjadi politikus yang sangat ulung. Dia tidak menjadi politikus, tidak merasa dengan itu semua. Mboten ngerasa. Dadi kabeh ini ku digantung nang Gusti Allah kabeh. Nak nyepak nyandung nyalahno wong, ngersulo sumpek sampai putus asa, sampai bunuh diri. Lah apa kok bunuh diri pean? Langge kula kate ndak bunuh diri ya apa, aku kadung isin. Aku anake wong terhormat, wetengku meteng. Ndak ana bojone, aku ngisin-ngisini bapak, aku ngisin-ngisini ibu, ngisin-ngisini nang keluarga. Tak mati ae aku, luwe apik aku mati ketimbang urip. Lho, ndelok matine. Lek sampean matine bunuh diri ya elek. Terus apa perlu nih sampean bunuh diri? Dengan sampean bunuh diri, apakah dosa zina yang pernah Anda lakukan itu akan berkurang? Jawabannya tidak. Panjenengan berzina tambah dosanya tetap, ditambahi karo bunuh diri, tambah maning dosane. Sampean jarno wis iku kabeh ngono kersane Gusti Allah. Yang penting itu mari kita menyalahkan diri kita. Kemudian kula ambek sampean njaluk sepuro nang Gusti Allah. Njaluk sepuro nang Gusti Allah. Mari ngono ojo dibaleni maneng. Uripo sebagaimana biasa. Oh aku isin mergo aku mari meteng teko zina. Enggak usah isin. Sampean katene isin nang menungso. Lah nang Gusti Allah kok ndak isin waktu sampean nglakoni zina. Ngoten lek sampean waktu zina wis tak isin nang menungso, nang Gusti Allah. Waktu ini sampean meteng lha apa kate isin nang menungso? Ojo isin. Lah kalau sampean sudah betul-betul merasa isin, rasa isin itu tidak perlu. Yang penting perbuatan jelek kita jangan sampai diulangi kembali. Kesalahan yang pernah kita lakukan jangan sampai terputar lagi kasetnya. Ndak oleh. Ngoten. Min ghairi ifratin. Lek wis ngoten, lek wis ngrasa awake ndak ana apa-apa, dirinya sendiri tidak ada pengaruhnya, maka dia wa yakunu fi jami'i amalihi jarian ala muqtada syar'i. Maka yang penting awake niku wis nglakoni sesuai karo ilmu syariat. Wae sembayang ya kongkon. Wae dikongkon sembayang ya sembayang. Wae poso ya poso. Wae zakat ya zakat. Wae haji ya haji. Mboten kadhek krana apa-apa wis. Lah apa kok haji? Kepingin aku dilem wong aja. Lah apa kok haji sampean? Ya saking krana diperintah nang Gusti Allah. Ulah apa kok sembayang? Ya krana oleh perintah Gusti Allah. Ndak kan niat macam-macam aku katene sembayang. Soale aku cek tambah apik nang tangga, cek tambah dipercaya nang tangga lah apa? Aku katene sedako. Tak akehi nang aku sedako supaya akeh wong saken nang aku, cekne akeh sing milih aku. Iku jelas kabeh mboten lillahi taala niku. Jelas itu tidak ada pahalanya sama sekali. Jelas dosa kabeh niku. Wah, aku lo kan tujuane kan bukan itu. Tujuan saya kan untuk memperoleh sebuah tujuan perjuangan, oke, perjuangan-perjuangan opo lek sampean sedekah ndak ana niat ikhlas, tetap sampean ndak oleh ganjaran, oleh dosa. Karena apa? Karena itu melihat amal yang Anda keluarkan adalah kepentingan untuk pribadinya. Ing mongko Allah merintah, kula kali panjenengan ngamal nopo mawon, jangan sampai ada yang fokus tujuannya untuk pribadi. Ojo. Wa hadhihi utawi iki sifat al-madhkurah, iku sifatul arifin, pira-pira sifate wong kang padha makrifat billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala halimoh luhur sopo Allah. Niki sifate wong sing makrifat nang Gusti Allah. Manusia tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Jangankan manusia, diri kita ini enggak ada pengaruhnya. Soalnya kita enggak punya kemampuan apa-apa. Cerdas, otak pinter, sing dadekno pinter niku Gusti Allah. Lek wis sing dadekno pinter iku Gusti Allah, kula apa kate kita ndel-ndelno? Wong barangan kula mbek sampean niku lho ibadah nang Gusti Allah. Ndak penting niku. Dadi awak dhewe iki nang apa-apa nih? Lek perasaan sing koyok ngeten niki adalah sifatnya orang yang makrifat dengan Allah. Dia hanya memandang segalanya itu dari Allah. Jadi kalau dia bersyukur bukan hanya satu kebaikan tetapi satu kewajiban, tuntutan. Ngoten. Ojo menganggap krono sampean bersyukur akhirnya berjasa punya pahala besar. Pahala apa? Ganjaran apa sampean? Sampean sembahyang dengkul lan sikile teko pangeran. Nyawane teko pangeran. Maca Quran sampean nyawane teko pangeran. Ya mek krono diperintah ngoten mawon. Tapi ojo dibalik, Cak. Jangan dibalik karena itu enggak ada asarnya sama saya. Cari pengajian niku aku ngaji undang ganjarane plus. Lek ngono ndak ngaji mawon lho tambah kurang ajar jenenge. Wong barangan cangkem iki iso ngomong sing isakno ngomong ku Gusti Allah. Sampeyan dikai ambaan sing kaya ambaan iku Gusti Allah. Lho dikai ambaan nang Gusti Allah kok ndak digawe nang barang sing termasuk perintah Gusti Allah. Ya nemen niku jenenge kurang ajare. Wong nglakoni apik sih ndak mesti apik, apa maning nglakoni elek, ngoten lho. Omah niku ndak disaput ae elek apa maning tambah diluteng-lutengi. Ndak disaput lho, elek, disaput elek. Apa maning ndak disaput, tambah kacar-kacir omah kula sampean. Dadi fasuhbatu man mongko utawi ngancani ing wong. Hadhihi kang utawi iki iku sifat al-madhkurah. Haluhu iku tingkai man wa ing qolat senajan titik apa ibadatu ibadah man wa nawafilu lan biro-biro ibadah sunat man iku makmurun kang den perintah apa biha nawafil lil muridi kaduwe murid makmurun iku kang den perintah apa bihi suhbah lil murid kaduwe murid li anna karena sak temene suhbatu man hadhi haluhu jalibatun iku kang narik apa suhbah likulli faidatin maring saben-saben faedah diniatin kang bangsa agama wa dunyawiyatin lan kang bangsa dunya. Dadi kula ambek sampean kanca karo wong sing merasa dirinya tidak ada berharga sama sekali sehingga dia berbuat dengan hati-hati, takut melanggar perintah Gusti Allah, takut tidak sesuai dengan perintahnya Allah, hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan terhadap Allah, khawatir salah, khawatir ndak tepat, khawatir kurang. Lu kumpul karo wong ngeten iki diperintah oleh syara, itu diperintah sekalipun tanpa ibadahnya titik. Nuwun sewu, ndak ketok asare cara zahir mata kula sampean. Senajan duduk kiai lek kelakuane koyo ngeten sampean tiru. Nuwun sewu, pemandangan orang hidup yang kita ketahui koyok-koyoke. Koyok-koyoke nggih. Wong yang banyak amalnya adalah seorang kiai yang banyak santrinya. Lek wis akeh santrine berarti cidak nang Gusti Allah. Jawabannya tidak seperti itu. Masih sampean kekoncoan karo wong tani sing penggaweane mik nang sawah. Tapi selalu perbuatannya ini selalu diawasi. Perbuatannya selalu diingati-ingati. Wong ini regane, pengen konco ambek wong iku ndak ada pengaruhnya apa-apa, ndak dikenal lang wong. Tapi masih ndak dikenal lang wong, sampean koncoan karo wong sing koyo ngoten senajan mek wong sekedar wong tani, sekedar wong becakan tapi kelakuane bagus, iku luwih apik. Sampean konco karo wong sing pengaruhnya gede, tapi ngejak-ngejak namung nang kelakuan sing elek. Sampean diajak korupsi, sampean diajak nyolong, ndak kate. Sampean konco karo wong tukang becak. Penggaweane mancal, omongane ndak akeh, tapi kelakuane apik. Narik becak, cidek ya bayarane didi. Pamane kira-kira sak kilo, pantese 3000 ya wis njaluk 3000. Mancal becak lek 2 kilo pantese 5000 ya 5000. Ojo ditekan. Krono sing numpak becak ndak kenal nang sampean, sing wayahe bayar 5000 dijaluki 20000. Iki ngono masih tukang becak nun sewu, kurang ajar niku jenenge. Wong ngeten iki ojo dikancani, bahaya nang sampean. Tapi tukang becak jujur wayahe sembayang-sembayang. Bayaran narik duit, narik ongkos nang wong wayahe 3000 ya 3000. Wayahe mule ya mule, nang keluargane ya apik. Lek dijak maksiat mboten gelem. Nang Gusti Allah bagus. Zikir terusan, masih tukang becak sampean koyo ngono. Luwih apik ketimbang sampean konco karo wong sing pangkate dukur tapi kelakuane ngejak ndak genah terus. Wong kiai niku tampak ibadahe koyo akeh oleh, tapi kenyataannya dia tidak bisa mencurigai nafsunya sendiri. Ojo dikancani, bahaya niku. Pejabat dukur banyak menguntungkan nang sampean, balak-balik ngekei suwe, balak-balik ngekei montor. Tapi sampean ndak urus len di montore. Sampean ndak weruh olen di duwe. Nun sewu, ngati-ngati mawon. Saya napa mboten lek miturut niki, lek sampean dereng sorap nggih mboten napa-napa, tapi kalau sampean sudah tahu, kalau itu nyata-nyata maksiat, ojo dicedheki. Adono kuatir kula panjenengan katut pisan. Ya padha mawon. Lah wong kula ngomong ngeten iki tutup mek kangge pemirsa, kula ngomong ngeten iki kangge kula awak dhewe pisan. Ya kangge kanca-kanca sing karep. Bukan hanya itu, tidak melihat orang yang pangkat juga tidak melihat orang yang tidak punya. Masih tidak punya, lek kurang ajar, yo jadi kancani. Ngeten. Masih wong sugih, lek api yo dikancani. Duduk krono mergo kepingin dunya nih, tapi karena kebaikan yang dia miliki. Masih delok ane, duduk opo-opo wongku, tidak ngerti opo-opo masalah agama. Tapi kelakuannya api, dia selalu konsultasi karo kiai. Kelakuannya ngalor ngidul macul, ngarit. Tapi lek ono barang sing ndak ngerti hukume takon nang ustad-ustad, nang gus-gus. Apik wong niku. Ketimbang delokane wong pinter tapi kelakuane melanggar perintah syariat, lek ditegur malah ngetokno dalil. Bukan dalil yang menyebabkan kita menjadi orang selamat dunia akhirat, tetapi tingkah lakunya, prakteke. Duduk zamane omong, tetapi zamane bukti. Kulo kali panjenengan harus waspada. Mari kita berhati-hati. Mencari kawan dan melihat hati kita sendiri harus hati-hati. Ojo sampai konco awake dhewe ku sampean ngati-ngati. Apa maning wong liya? Lek nang wong liya sampean kudu, lek nang awake dhewe kudu ngati-ngati, apa maning wong liya? Awake dhewe iki lho kepengin apa? Kepengin ngetan pamane. Lho kepingine awake dhewe nang ngetan iku sampean takoni untuk apa? Kok katene ngetan sampean? Lho lek wong niku wis iso mencurigai dirinya sendiri seperti ini, insyaallah tiang niku golongane tiang al-arifin. Allahumma amin. Adkhalanallahu wa iyyakum fi zumrati ibadillahis salihin wa fi zumrati ibadillahil arifin. Mandar muga kula kali panjenengan nang Gusti Allah didadekno golongane wong sing soleh, didadekno golongane wong sing makrifat datang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati. Kula kali panjenengan dikongkon doleki, ndolek kanca sing iso mencurigai awake dhewe koyok mang. Ndak melihat bahwa dirinya punya kemampuan apa-apa, peduli nopo? Krono li anna krono sak temene suhbah. Jalibatun iku kang nari apa suhbah likulli faidatin maring saben-saben faedah diniyatin kang bangsa agama wa dunyawiyatin lan kang bangsa donya. Dadi koncoan karo wong ngoten niku akeh faedah yang kita peroleh dalam hati. Nek konco karo wong sing ndak curigai nang awake dhewe, masyaallah. Nang wong nyalano terus. Ana wong kelakuan ngalor disalano polae awake ngalor, awake dhewe yo ngalor. Ana wong lakoni ngidul disalano polae sing ngidul, padahal awake dhewe yo gelek ngidul. Ana wong enak loro ati. Ana wong ngrasani pegel. Lah apa sampean pegel? Ula apa sampean loro ati? Ana wong sugih dikai enak, dikai pangkat nang Gusti Allah. Lek sampean loro ati, berarti sampean iku loro ati nang Gusti Allah. Krono apa? Krono sing ngekei enak niku ya Gusti Allah. Sing ngekei pangkat ya Gusti Allah. Sampean pegel nang wong pangkat, berarti sampean pegel nang Gusti Allah. Sampean pegel nang wong jahat berarti sampean pegel nang Gusti Allah. Pegel mboten oleh kalau menyarankan boleh. Lho ngoten, ono maling kok dirasani. Dendi sing ono hukum nerangno ngrasani maling iku oleh. Ngrasani wong nyenukan oleh. Tak oleh, tetep mboten oleh. Sejelek apapun mereka itu adalah makhluknya Allah yang harus kita hargai. Apa maning nyoto-nyoto wong apik, kulo ambek sampean kate ngrasani elek. Tambah ndak oleh. Apa maning wonge wis mati. Wong wis mati dicangkem-cangkem. Loh, awake kapiken nah, ngilokno wong niku. Lah lek kulo ambek sampean, nuwun sewu, umpama kepingin di ati niku ono kepingin kate ngilokno wong. Sampean angen-angen. Aku kate ngilokno wong itu apakah saya lebih baik daripada orang itu? Kula niki kiai ya ke santrine, lek niku kan bangsat niku lho. Kiai ya ke santrine ndak mesti apik, Pak. Ndak mesti apik kabeh niku apa jare atine. Nyun sewu Mas Yazid Bustami niki bendino muni wonten dik pesawat angkasa koyok ngeten niki dianggap nang sampean luwih apik mboten? Boleh sing iso surbanan dianggap kanca-kanca sing celonan luwih elek ketimbang Yazid mboten? Ndak mesti. Kabeh ku Gusti Allah yang menilai baik dan jeleknya. Namung yang perlu kita hargai adalah jasa teman-teman mandar muga amal ibadahe kanca-kanca sedaya terutama konco-konco radio warna mantan muka diterima nang Allah Subhanahu Wa Taala. Meniku tok kalau menjamin kita lebih baik enggak bisa, enggak ada surat jaminan saking Gusti Allah untuk lebih baik. Idh top mukrono utai watak yasruku iku nyolong opo tobau minat top isaking watak kang liyo. Watak niku bisa nyolong nang watak sing liyo. Lek watak sing dicolong niku watak api, ya dadi ni api. Lek watak sing dicolong elek, dadi ni ge elek. Ngoten tok. Jadi sampe lek katene ndelok wong ndelok sapa kancane. Maksudin ndelok wong sing sapa sing disenengi di kancane niku. Zaid api apa elek? Sampe ndelok Zaid iki seneng kumpul ambek sapa? Lek Zaid iku meneng tok menyendiri, bagus niku. Napa? Krana dhe'e wedi kene eleke menungso. Sebab menungso niku asline elek. Asline menungso iku ndak ana wong sing kepingin ngenakno wong liya. Lek sak durunge awake dhewe enak, manusia akan ngenakno wong lek awake dhewe wis enak. Ngoten. Dadi kula mbek sampean aja bingung-bingung. Dukung menungso niku, dukung Gusti Allah ae sing temenan. Lek sampean dukung Gusti Allah, ibadahe ditemeni, itu sudah pasti bagus. Itu sudah pasti baik. Bi khilafi man lam yakun. Kelawan bedane wong lam yakun kang ora ana sapa man. Arana iku ala hadzal wasfi ing atase ikilah sifat wa kana lan ana apa saknu tingkae man al muamalata iku muamalah adzahirata kang zahir la ghairu ora liyane muamalah zahira. Lek wong sing ndak iso nyetir nang ati delokane amale kaya apik niku mboten patek bagus dikancani. Lah kangge ngawur wong niku apik napa mboten atine, kula panjenengan iso ndelok teko tingkae, duduk teko omongane, teko pekerjaan yang pernah dia lakukan yang lalu bukan dari omongannya yang sekarang. Menungso niku ngomong iso ijo tapi isine atine kuning. Menungso niku iso ngomong putih isine atine ireng. Tapi kula sampean masih wis weruh lek wateke menungso kaya ngoten, ndak oleh suudzon, ndak oleh nyongko elek. Senajan kula ambek sampean wis weruh lek atine menungso niku malat-malit, kula sampean kudu tetep tata krama bareng karo Gusti Allah. Iku ngono masih ana wong cangkeme molat-malit, omongane ndak karu-karuan. Iku ngono ya tetep makhluke Gusti Allah sing kudu dihormati. Sampean ojo ngerasani kula ngomong ngeten iki duduk niat ngandani wong, sing paling penting ngandani awake dhewe. Zid rungokno zid ngoten. Wa kana fala faidata mongko ora ana faedah iku maujud fi subatin dalam ngancani man. Tsumma la yakhlu mongko nuri ora sepi sapa man imma ayakuna ana kalane yen to ana sapa man iku mislaka umpamane sira fala yahsulu mongko ora hasil laka kadwi sira min suhbati saking ngancani ingman dararun apa madarat wa imma ayakuna lan ana kalane yen to ana sapa man iku dunaka saandhape sira wa huwa utai mandunaka ma iku dawu asyara kang awe isyara samsunib ilahi maring mabikoli kelawan dawani musunib. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kekoncoan karo uwong sing dak iso mencurigai awake dhewe, yang kadang-kadang suka memandang orang lain salah, yang suka mengkambing hitamkan orang lain, niku wonten luru. Artine wonten luru ngeten, ana kalane wong niku tingkae apik padha karo sampean. Tingkae lumayan tapi atine ndak apik. Ana kalane tingkae ning sore sampean. Lek sampean ahli sembayang hajat bengi, sampean konco karo wong sing ndak biasa sembayang hajat bengi, cara zahir konco sampean niku ana ning sore sampean kelakuane. Sampean ndak tahu misu, kumpul karo wong sing biasa misu. Cara zahir wong sing biasa misu niku luwih elek ketimbang sampean. Ana sing biasa, sampean konco karo wong sing ndak tahu misu, piane ndak tahu misu, padha niki. Jadi kekancanan niku ana loro, wonten model sing kaya ngoten. Lah niki arep hati-hati. Kedua-duanya niku kula kali panjenengan harus bisa mengisi, harus bisa mengantisipasi. Krono napa? Krono yang jelas wonten dawuhe Ba'dil Hukama ngeten. La tu'akhi minan nasi man yataghayyaru 'alaika fi arba'in. Kula ambek sampean ojo sampai kumpul karo wong sing tingkai itu berubah di dalam empat perkara. Lek ana wong sing sampean kumpuli tingkai berubah dalam empat perkara itu jangan didekati, hati-hati. Yang pertama, inda ghadabi. Lek ana wong sampean jak koncoan, de'e asale gati, krana muring-muring akhire mboten gati. Merengut mawon nang sampean. Niki cara zahir, ojo dikancani wong ngoten. Niku napa jenenge? Iku jenenge kanca sampean niku ngarepno manfaat terus saking sampean. Berarti dia membahayakan nang sampean. Dia tidak akan memberi laba kepada sampean, tapi hanya akan mengambil rugi dari sampean. Cara tiyang sak niki ngamek enake dhewe tok. Nomor loro waridohu, lan ing dalem nalikane ridho. Lek tepak ridho, wah, seneng koncoan karo sampean. Lek tepak ridho ngono digudho ndak gelem ngamuk-ngamuk. Lek tepak atine jembar dikenekno ndak gelem ngamuk-ngamuk. Tapi lek tepak sumpek, nyala-nyala titik ngepuk. Lah, wong ngeten iki bahaya, ojo dikumpuli. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged dalem aturake pada pertemuan kita yang kesekian kalinya menika, kelasan nggih menika tepak bab ngaji kitab hikam tepak nomor 37. Mandar muka wonten manfaati fitini wat dunya wal akhirah. Akhirul kalam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.